Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin ashraful anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kembali di kesempatan malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan ataupun mengkaruniakan kenikmatan bagi kita semua, yang mana kita pada malam hari ini alhamdulillah Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka berbenah diri, dalam rangka mempersiapkan bekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fi din rahimakumullah, ya, dan henti-hentinya kami menasihatkan untuk diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat ini, barakallahu fikum. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam ini sebagaimana biasa kita akan melanjutkan pelajaran kita dari membahas kitab Al-Wabilus Sayyib min al-Kalamin Thayyib yang ditulis oleh al-Imam Muhammad bin Abi Bakar ibn Ayyub ibn al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampai poin-poin berkaitan tentang manfaat-manfaat ataupun faedah-faedah daripada zikir. Barakallahu fikum. Kita pada pertemuan yang lalu berhenti di faedah nomor 27. Ya, barakallahu. Hah? 28. Oh, naam, 28. Naam. Baik. Sebelum Anda melanjutkan, Nana informasikan terlebih dahulu, mungkin ikhwan yang punya kitab, ya, ini akan sedikit berbeda dengan kitab yang Anda punya. Ya. Yang Anda punya kitab yang sudah diringkas, ya, sudah diteliti poin-poin ataupun faedah-faedah berdasarkan hadis-hadis yang sahihnya saja. Sehingga kitabnya dinamakan Sahih Al-Wabilus Sayyib min Kalamit Thayyib. Nah, jadi mungkin ada poin-poin yang ada di antum tapi tidak ada di ana. Karena itu nanti antum bisa lihat di footnote-nya, ya. Itu biasanya hadis yang dhaif, hadisnya lemah sehingga pada kitab ana tidak disebutkan, barakallahu fikum. Nah. Jadi ini lebih meringkas isi kitab tersebut, barakallahu fikum. Nah. Baik. Kita lanjutkan ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu taala at-tasi'atu wal 'ishrun. Faedah ataupun manfaat daripada zikir yang nomor 29. Yang ke-29. Nah. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah annahu ma'al buka'i fil khalwati sababul idfalillahi ta'ala al-'abda yawmal harri al-akbar ataupun yawmal harri al-akbar fi dhilli 'arsyihi. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, faedah yang ke-29 daripada zikir, ya, bahwasanya berzikir, ya, ma'al buka'i fil khalwah, bahwasanya berzikir dibarengi dengan tangisan, ya, di dalam kesunyian, ya. Maksudnya apa? Tatkala kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dibarengi dengan apa? Tangisan. Artinya tatkala kita berzikir menetes air mata kita, ya, menangis kita kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tangisan yang kita keluarkan ini bukan dibuat-buat tapi muncul dari hati yang paling dalam. Ya, barakallahu fikum. Apalagi di tengah kesunyian. Tidak ada orang yang melihat kita. Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini reaksi daripada keikhlasan zikir dan tentunya memahami makna zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan tangisan, kesedihan yang mendalam. Ya barakallahu fikum, ya. Plus dalam suasana yang sunyi, tanpa ada satupun orang yang melihat, mengetahui tangisan yang kita keluarkan tersebut. Barakallahu fikum. Sababun li idfalillah ta'ala al-'abda yawmal harril akbar fi dhilli 'arsyih. Ini sebagai sebab, ya. Jadi seorang yang berzikir kepada Allah disertai, dibarengi dengan tangisan di dalam kesunyian, ini sebagai sebab hamba tersebut memperoleh naungan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari yang panasnya itu begitu dahsyat. Ya, barakallahu fiik. Naungan apa? Fi dhilli 'arsyi, dinaungi dalam naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ya, barakallahu fiik. Ya, ini adalah tangisan keikhlasan. Ya, buah pengaruh daripada zikir, pengaruh daripada hati yang sedang disucikan, dibersihkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ya timbullah tangisan tersebut. Ya, tanpa ada orang melihat, tanpa ingin dilihat oleh orang lain, betul-betul murni keluar dari hati yang paling dalam tangisan tersebut. Dan orang yang seperti ini barakallahu fikum menangis dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di hari yang panasnya begitu terik, di padang mahsyar, di yaumul hisab, menanti hari perhitungan yang begitu panasnya, maka hamba yang seperti ini barakallahu fikum yang berzikir dan yang menangis karena zikirnya di tengah-tengah kesunyian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menaungi hamba tersebut dari panasnya hari tersebut barakallahu fikum di bawah naungan arsy Ar-Rahman, naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Wan nasu fi harri syamsi qad saharathum fil mawqif." Ya. Dan manusia pada panasnya matahari, pada hari tersebut, yaitu hari yang matahari itu begitu panas, ya, tatsaharat humpil bautif, yang telah melelehkan mereka, ya, matahari sedemikian dekat, yang melelehkan keringat, menyucurkan keringat-keringat hamba-hamba pada hari itu, barakallahu fikum, fil bautif, di sebuah padang, di padang mahsyar, ya, barakallahu fikum. Ya, ini kita diingatkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, nanti kita akan menghadapi hari itu. Ya. Kita akan menghadapi hari, ya, di mana kita sangat butuh akan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang menanti nasib kita, keadaan kita, akhir daripada keadaan kita. Ya, barakallahu fikum. Apakah kita mendapatkan adab ataukah kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Maka pada proses penantian itu, hamba yang berzikir kepada Allah di tengah kesunyian, dalam keadaan tumpah semua apa yang dia rasakan, ya, dengan tangisan, barakallahu fikum, maka hamba ini akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk di bawah arsy, barakallahu fikum. Wa hadha dhakirun mustadhillun bi dhilli 'arsyir rahman 'azza wa jalla. Ya. Dan ini, yakni pada kondisi seperti ini, orang berzikir, ya, bernaung dengan naung arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, arsy Ar-Rahman, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu. Inilah manfaat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa? Mendapat naungan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mafhum mukhalafahnya adalah, ya, tidak semua manusia mendapatkan naungan ini. Ya. Tidak semua manusia akan mendapatkan naungan arsy Ar-Rahman, arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang orang-orang yang Allah wa ta'ala pilih saja yang akan naungan ini, barakallahu fikum. Dan salah satunya adalah mereka yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu di tengah kesunyian, ya, barakallahu fikum, dengan tangisannya, ya, barakallahu fikum. Nah, faedah ini ya mungkin bisa kita gambarkan, apakah dia mungkin bangun di malam terakhir dia berdoa kepada Allah, karena doa juga bagian zikir kepada Allah, dia memohon kepada tangisan ya barakallahu fikum, dan tidak ada ya apa yang dia lakukan kepada Allah, apa yang dia cinta tersebut, tidak ada yang hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang pertama. Atau juga di keadaan dia sangat mudah untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang mengetahui. Hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tahan hawa nafsunya, bahkan dia tahan dengan air mata sekuat tenaga. Ya, barakallahu. Hawa nafsunya juga sangat ingin melakukan kemaksiatan ini, tidak ada yang tahu, tapi dia tahan ya untuk tidak melakukan keharaman tersebut, dan dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar perjuangannya ini menahan hawa nafsunya ini mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dia menangis mengharapkan naungan Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena perjuangannya menahan syahwatnya untuk tidak dia lampiaskan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal apa, dalam keadaan sendirian, dalam keadaan sunyi. Ya barakallahu, tidak ada orang yang tahu aibnya ini, tidak ada yang tahu maksiat yang akan dilakukan, tidak ada yang tahu, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, sehingga membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar Allah benar-benar membalas, mengganjar. Dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membalasnya dengan berbagai macam kebaikan disebabkan dengan perjuangannya menahan hawa nafsunya, ay meninggalkan larangan Allah dan menuju barakallahu fikum perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini beberapa contoh ya orang yang berzikir di tengah kesunyian, ya barakallahu fikum, dalam keadaan dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tayyib. Kemudian faedah yang berikutnya, ats-tsalatsun. Faedah yang ke-30. Ya, faedah yang ke-30. Annahu aisyarul ibadat wa huwa min ajliha wa afdaliha, fa inna harakatal lisan akhaffu harakatil jawarih wa aisyaruha. Nah, manfaat zikir yang ke-30 ya, bahwasannya zikir ya adalah bagian daripada ibadah-ibadah yang paling gampang, yang paling mudah untuk dilakukan. Ya, zikir dari sekian banyak ibadah-ibadah, zikir adalah ibadah yang paling mudah. Ini faedah nomor 30 ini sudah mengkerucut kepada satu amalan zikir, yaitu apa? Zikir dengan lisan. Ya. Nah, jadi zikir, yakni zikir dengan lisan, ya adalah salah satu ibadah-ibadah yang paling mudah daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Wa huwa min ajliha wa afdaliha. Ya. Dan ternyata ibadah zikir ini barakallahu fikum termasuk ibadah yang paling agung dan yang paling utama, yang paling afdal. Ya, barakallahu fikum. Ya. Jadi zikir adalah ibadah yang paling mudah sekaligus mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu ibadah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Dari sisi mana? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa inna harakatal lisan akhaffu harakatil jawarih wa aisyaruha. Karena sesungguhnya ya gerakan lisan itu lebih ringan ya daripada gerakan tubuh ya, dan yang paling mudah untuk dilakukan. Jadi lisan ya alat untuk beribadah kepada Allah Taala. Allah jadikan lisan ini sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagai alat untuk beribadah kepada Allah yang paling mudah daripada anggota tubuh yang lainnya, daripada tangan, daripada mata, daripada hidung, daripada kaki, ya, daripada seluruh tubuh yang lainnya. Lisan Allah jadikan sebagai amalan apa salah satu alat untuk kita beribadah kepada Allah yang paling mudah, yang paling ringan, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, walau taharraka 'udwan min al-insani fi yawmi wa lailati biqadri harakati lisani, ya. Kalau ya satu organ tubuh, kalau seandainya satu organ tubuh manusia itu bergerak, satu organ tubuh manusia itu bergerak satu hari satu malam, ya, biqadri harakatil lisan, sesuai dengan gerakan lisannya. Jadi ini Imam Al-Qayyim ingin membuktikan bahwasanya alat dari seluruh anggota tubuh kita yang bergerak, ya, di antara seluruh anggota tubuh kita yang paling mudah untuk kita gerakkan, ya, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah lisan. Ya, sekarang akan dibandingkan oleh Imam Al-Qayyim, akan diuji coba oleh Imam Al-Qayyim. Kalau seandainya ya satu anggota tubuh, contoh saja tangan, ya, barakallahu. Satu anggota tubuh manusia bergerak sehari semalam, satu hari satu malam, ya, dengan sesuai dengan apa? Dengan gerakan lisannya. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, la syaqqa alaihi ghayat al-masyaqqah, ya, niscaya dia akan mendapati kesusahan, kepayahan, kesulitan, keberatan dengan puncak yang paling berat. Maksudnya berat, susah. Susah untuk menandingi mudahnya lisan. Contoh sehari semalam misalnya, barakallahu fikum Bapak, ya, jari kita misalnya, ya, berzikir ataupun bergerak, barakallahu fikum, dengan lisan yang berzikir, ya, subhanallah bihamdihi, subhanallah al-azim, ya, kita terus lisan ini bergerak, tangan bergerak terus sehari semalam, enggak akan kuat sebagaimana kuatnya lisan, ya, barakallahu fikum, akan pegel, ya, akan capek, akan letih, bahkan kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, bal la yumkinuhu dzalik, bahkan ya tidak mungkin hal itu bisa dilakukan, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi Imam Al-Qayyim ingin mengingatkan kepada kita bahwasannya, ya, zikir dengan lisan, ya, adalah alat untuk beribadah kepada Allah yang paling mudah daripada anggota tubuh yang lain. Ya, mungkin anggota tubuh yang lain sholat misalnya satu hari satu malam dibandingkan dengan zikir dengan lisan, maka pasti akan lebih lelah, lebih capek, dan mungkin tidak akan mampu dilakukan, ya, untuk sholat dibandingkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami, ya? Jadi seluruh anggota tubuh yang ada pada tubuh kita ini, yang Allah berikan kemudahan adalah lisan. Maksudnya apa? Alat untuk beribadah yang sangat mudah untuk dilakukan. Ya, barakallahu fikum. Ya, nah. Ya, pernah Nabi alaihi salat orang-orang fuqara, umasakin di kalangan para sahabat, ya, mereka tatkala, ya, iri dan tanda kutip, ya, iri dan untuk kebaikan dengan orang-orang kaya, ya, tatkala orang-orang kaya itu apa, barakallahu fikum, bisa beribadah, bisa melakukan amal soleh dengan hartanya, tapi mereka orang-orang fuqara wa masakin, orang-orang fakir dan miskin tidak mampu, maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan mereka, menganjurkan mereka untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, itu yang paling mudah sudah. Ya, barakallahu fikum. Nah, namun ikhwani fiddin rahimakumullah, fenomenanya, ini nasihat untuk diri kami pribadi dan kepada jemaah sekalian, fenomenanya berapa sering lisan ini berhak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangankan untuk barakallahu fikum, na'am, ya, zikir pagi dan petang. Enggak usah kita bicara zikir dan pagi petang. Zikir masuk kamar mandi, ya, tak? Keluar kamar mandi mungkin, ketika makan, ya, selesai makan, ya, bareng tidur dan bangun tidur, berapa sering lisan ini berat untuk mengucapkannya. Masuk kamar mandi, ya, masuk aja. Keluar kamar mandi, ya, keluar aja. Ya, barakallahu fikum. Tidur, ya, tidur aja. Ya, bangun tidur, ya, bangun tidur. Ya, gitu aja. Tanpa lisan ini yang mudah padahal untuk digerakkan, untuk mengucapkan kalimat-kalimat zikir dan doa tersebut, barakallahu fikum. Nah, inilah manusia, barakallahu fikum. Ya, sekali lagi, al-insan yusammal insan li'annahu nisyan. Insan, manusia dinamakan insan karena dia itu pada dasarnya adalah nisyan, pelupa, suka lupa. Ya, barakallahu fikum. Jadi jangan sombong menjadi manusia, karena manusia insan itu dari kata nisyan, dari kata orang lupa, lemah. Berarti dia punya kelemahan. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, nasihat untuk diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa terus meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan modal yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah tidak memutus lisan kita. Allah masih mengizinkan lisan kita untuk bergerak. Ya, maka manfaatkanlah lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir kepada Allah dan kurangi ya pembicaraan yang tidak bermanfaat barakallahu fikum, atau bahkan pembicaraan yang bisa menjerumuskan kita kepada dosa barakallahu fikum. Nah, dan saking mudahnya lisan ini, ringannya lisan ini, berapa banyak persaudaraan terputus disebabkan karena lisan. Berapa banyak ya ukhuwah itu renggang disebabkan karena lisan. Ya, berapa banyak ya, nah, seseorang memutuskan tali silaturahmi disebabkan karena lisan. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ya, kami mengajak untuk diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk betul-betul menjaga lisan, sibukkan lisan ini dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutkan faedah yang berikutnya, al-hadiyatu wa talatun. Ya, yang ketiga pun, annahu gharasul jannah, masyaallah. Ya, bahwasanya zikir itu merupakan tanaman-tanaman surga. Ya, zikir itu merupakan tanaman-tanamannya surga. Ya, faqad rawal Tirmidzi fi jami', ya, sungguh telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam jami'nya, min hadis Abdullah bin Mas'ud, dari hadis Abdullah bin Mas'ud qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqitu lailata usriya bi Ibrahim Khalil Khalil alaihi salam, ya, Ibrahim al Khalil alaihi salam, ya, faqala, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barakallahu fikum, aku telah berjumpa pada malam Isra wal Mi'raj, ya, pada malam aku diisrakan, ya, tentu Isra dan Mi'raj maksudnya, ya, barakallahu fikum, aku berjumpa dengan siapa? Dengan Ibrahim kekasih Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Faqala, maka Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, aqri ummataka minni assalam. Wahai Muhammad, sampaikan salam dariku kepada umatmu. Masyaallah. Ya, ini hadis ya yang hasan, yang dihasankan oleh Syekh Albani, ya, barakallahu fikum. Naam, artinya apa? Ini benar-benar terjadi. Sudah dibuktikan. Ya, maksudnya sudah dipelajari hadisnya, berarti hadis hasan bisa dipakai. Ya, hadis hasan bisa masuk dalam kategori hadis sahih yang benar, yang jelas keadaannya. Artinya apa? Kita mendapat salam dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Ya, kita ikhwan fillah rahimakumullah dapat salam dari Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Kemudian kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa akhbirhum annal jannata ya tayyibatu turbah. Ya. Dan ya, khabarkan, ya, beritakan kepada mereka, kepada kita semua ini, umatmu, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annal jannata, bahwasanya surga, tayyibatu turbah, memiliki tanah yang baik dan bagus. Bahwasanya surga itu memiliki tanah yang baik, maksudnya yang baik juga sama dengan maksudnya yang bagus juga sama maknanya. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, adbatul ma, yang sejuk airnya. Masya Allah. Ini Nabi Ibrahim sudah menggambarkan jannah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwasanya surga itu, ya, tanahnya sangat bagus, sangat baik. Ya barakallahu fikum. Kemudian airnya sejuk. Ya. Wa atafi'an. Dan ya, bahwasanya surga itu memiliki lembah. Ya. Kalau di dunia, lembah memang sumber kehidupan. Ya, orang bisa berkumpul di situ, bisa apa? Mudah mendapatkan air. Ya. Barakallahu fikum, mudah terlindungi dari matahari yang terik. Ya, barakallahu fikum. Kemudian wa anna ghirasaha, ya, dan sesungguhnya tanaman-tanaman surga itu, kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Masyaallah. Jadi tanaman-tanaman surga itu adalah kalimat-kalimat zikir. Barakallahu fikum, yang disebutkan tadi itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, ini tanaman-tanaman surga. Ya, barakallahu fikum. Naam. Maka ikhwani fid din rahimakumullah, kalau di dunia saja kita senang melihat tanaman yang indah, melihat tanah yang bagus yang gembur. Ya barakallahu fikum, melihat lembah, pemandangan yang lembah yang begitu indah. Ya barakallahu fikum, ya rerumputan tanaman yang begitu indah, maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di jannah kita akan melihat yang jauh lebih indah yang akal ini tidak mampu tergambar sebelumnya. Ya. Keindahan keadaan di dunia belum mampu menggambarkan bagaimana keindahan jannah. Dan ini dikhabarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, kalau ingin banyak mendapatkan tanaman-tanaman syurga, maka banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi Tirmizi min hadits Abi Zubair an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya. Dalam riwayat Tirmizi, ya, dari hadits Abi Zubair dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi ada, man qala, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, ghurisat lahu naqlatun fil jannah. Ya, barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, akan ditanamkan baginya pohon di surga. Ya, barakallahu fikum. Artinya apa ikhwan fillah rahimakumullah? Setiap kalimat zikir yang kita ucapkan, contohnya subhanallah wa bihamdihi, ini bukan apa? Bukan untuk sekedar apa, membasahkan lidah dengan air liur kita, tidak. Tapi ini adalah alat untuk kita membangun suasana indah nanti di jannah. Ya, tabungan kita di dunia dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan kita petik, akan kita panen nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah. Jadi ini hadis-hadis yang bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Ya, yang dinukil oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Nah, jadi barakallahu fikum, ya. Yang faedah yang ke-31 bahwasanya zikir itu apa? Merupakan tanaman-tanaman surga, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kita lanjut kepada ats-tsaniyah wa tsalatsun. Ya, faedah ataupun manfaat zikir yang ke-32. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Anna al-'ata'a wal-fadla alladhi rutiba 'alayhi lam yartab 'ala ghairi amal." Ya. Manfaat zikir yang ke-32, bahwasanya pemberian dan keutamaan yang didapat karena zikir, ya, tidak akan didapatkan atas selain zikir dari amalan-amalan yang lainnya, barakallahu fikum. Maksudnya apa? Ya. Pemberian Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan dari amalan zikir ini itu jarang didapati dari amalan-amalan yang lain. Artinya apa? Keutamaan zikir, manfaat zikir itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, berbeda dengan keutamaan ataupun pahala-pahala dari sisi amalan-amalan yang lain. Ada perbedaan ada sisi keutamaan yang lain daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa fi sahihain, dan di dalam sahihain ya Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, barang siapa yang mengucapkan kalimat tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, barang siapa mengucapkan kalimat ini, fi yaumin, pada satu hari itu, mi'ata marrah, 100 kali. Ya, barang siapa yang mengucapkan kalimat yang kita bacakan tadi, zikir yang kita bacakan tadi, ia dalam satu hari itu 100 kali, kanat lahu adla ashri riqabin. Ya, maka pahala yang akan didapat seperti membebaskan 10 budak. Ya, masya Allah. Ya, barakallahu fiikum. Ya, ini keutamaan yang pertama. Ya. Dari mengucapkan kalimat zikir yang kita bacakan tadi barakallahu fiikum, yang kita dengarkan tadi barakallahu fiikum. Satu hari 100 kali. Maka keutamaan yang pertama, ini masih ada keutamaan yang lain. Kita sebutkan dulu yang pertama. Yang pertama adalah barakallahu fiikum, pahalanya seperti membebaskan, memerdekakan 10 budak. Masya Allah. Oleh zaman sekarang sudah tidak ada lagi budak. Jadi bagaimana cara mendapatkan pahala membebaskan budak? Itu dengan mengucapkan kalimat zikir ini barakallahu fikum dalam satu hari 100 kali. Jadi kalau ada, ya sering kita mendengarkan ya bacaan-bacaan ya zikir 1000 kali, 100 kali. Kita teliti dulu, ada enggak hadisnya ini? Ya, katanya biar mudah rezeki baca ini 1000 kali. Ya, periksa dulu adakah dalilnya? Ini loh yang ada dalilnya. Ya. Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin 100 marrah, dalam sehari 100 kali, keutamaan yang pertama akan didapat, kana lahu adla 'ashri riqabin, pahalanya yang dia dapat seperti membebaskan 10 budak. Dan ketahuilah ikhwan fillah rahimakumullah, bagaimana gambaran pahala membebaskan 10 budak itu. Maka kami nukil ucapan Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Lata'iful Ma'arif. Beliau mengatakan, fatahqiqu kalimati tauhid yujibu atqal riqab. Merealisasikan kalimat tauhid yang menjadikannya berhak mendapatkan pahala seperti membebaskan budak. Kalimat tadi kan kalimat tauhid semua itu. Yang kita baca tadi. Ya. Dan tentunya bukan hanya diucapkan dengan lisan. Harus direalisasikan dengan perbuatan, dengan amalan. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya. Merealisasikan kalimat tauhid ya menjadikannya berhak mendapatkan seperti membebaskan budak. Ya. Naam. Wa at-riqab yujibul atqa minan nar. Masyaallah. Ya. Dan pahala membebaskan budak menjadikan seorang hamba tersebut berhak terbebas dari api neraka. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya. Satu budak saja yang kita bebaskan, itu sudah berhak atas seorang hamba yang membebaskan satu budak. Dia terbebaskan dari api neraka. Menjaminkan dirinya untuk dibebaskan dari api neraka yang Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita bisa punya slot, punya stok bekal 10 budak yang kita bebaskan barakallahu fikum. Nah, karena apa ini? Karena lisan kita yang berzikir kepada Allah dan merealisasikan zikir tersebut dalam amalan barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya bagaikan membebaskan 10 orang budak, ya. Maka gambarannya adalah kita mendapatkan jaminan terbebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Barakallahu fikum. Nah, jadi maksudnya gimana? Kenapa disebutkan 10? Kalau misalnya satu budak ya masih terkalahkan dengan dosa-dosa kita, maka kita masih punya slot budak 9 lagi. Ya. Masih punya jaminan 9 lagi. Barakallahu fikum. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul orang yang mendapatkan barakallahu fikum nikmat dibebaskannya kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang kedua, dalam satu hadis ini manfaat mengucapkan kalimat zikir yang kita bacakan tadi, wa kutibat lahu mi'atu hasanah. Dan akan dituliskan pahala baginya 100 kebaikan. Ya, barakallahu fikum. 100 kebaikan. Ya, sebenarnya satu kebaikan saja apabila itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah luar biasa. Ya, sudah sangat kita harapkan, apalagi ini 100 kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan limpahkan kepada hambanya karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa muhiyat anhu mi'ati sayyi'ah. Ya, dan akan menghapuskan darinya 100 kesalahan. Allah beri 100 kebaikan, Allah hapus 100 kesalahan. 100 dosa. Barakallahu fikum. Nah. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalik. Ya. Dan dengan kalimat tersebut, ini yang berikutnya ya. Dan dengan kalimat tersebut akan menjadi benteng dari syaitan pada hari itu. Ya. Maksudnya apa? Di hari-hari genting. Ya. Bisa jadi hari dalam keadaan kita sakaratul maut. Ini menentukan kita. Ya barakallahu fikum. Apakah kita ditarik oleh syaitan untuk tetap kufur kepada Allah, ataukah kita diselamatkan? Maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita berzikir kepada Allah, niscaya kita akan diselamatkan dari jebakan-jebakan syaitan. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, tatkala seorang dalam keadaan sakaratul maut, ini sudah sakaratul maut nih. Sudah. Maka bisikan terus kalimat tauhid la ilaha illallah. Apabila dia tidak mau, tidak mau dia. Misalnya dia ngelindur minta tolong ambil minum. Tinggalkan, tahan. Ya. Ya, barakallahu fikum. Terus bisikkan kalimat tauhid. Tentunya tanya dulu dokternya apa ini benar kan, orang sudah itu tak perlu minum, dia sudah ada infus. Karena itu terkadang apa? Terkadang dia sedang melakukan perjanjian dengan syaitan. Ya. Dia akan disibukkan lisannya untuk berkata dan kalimat-kalimat katanya. Kenapa? Karena kamu tolong kamu ucapkan saja, bisikan syaitan, ucapkan saja minta minum misalnya. Nanti kenapa? Nanti aku akan bebaskan engkau dari sakitmu ini. Kita buat perjanjian dulu ini. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kamu minta minum, sebutkan kalimat minta minum, ini bukti bahwa kamu tunduk dan patuh kepadaku. Aku akan bebaskan kamu dari sakitmu itu. Ya, ini dijebak. Nah, dalam keadaan kondisi sakit, tentu kita ingin sembuh, ingin sehat. Ya, tapi ini jebakan sebenarnya. Ya, dalam keadaan kita sudah sakaratul maut, maka terus bisikkan orang tersebut dengan kalimat la ilaha illallah. Sampai dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berhenti. Ya, tenang. Ya, barakallahu fikum. Ya, nah, sebelum dia bisa mengucapkan itu, terus bisikkan kalimat la ilaha illallah. Ya, barakallahu fikum. Kalau dia ngelindur mengucapkan lain, terus bisikkan ya kalimat tersebut. Karena hati-hati, kadang syaitan sedang membuat perjanjian dengan hamba yang sekarang ini. Bayangkan kalau sampai hamba itu mengikuti ucapan syaitan, bukan syaitan menyembuhkan dia, syaitan tidak mampu menyembuhkan dia. Itu janji palsu. Itu membuktikan bahwa hamba ini tunduk kepada syaitan. Sehingga tatkala hamba tersebut meninggal dalam keadaan mengikuti perintah syaitan, maka syaitan, tentunya iblis dan bala tentaranya akan tertawa terbahak-bahak, senang, merdeka, berhasil mengkufuri ataupun menjadikan hamba tersebut kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah sami'na wa ata'na dengan apa yang kita lakukan. Dia sudah menghambakan diri kepada kita. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, kita selesaikan hadisnya. Ya. Hatta yusamma ya, atau hatta yumsiya wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa rajulun 'amila aktsar min. Ya. Sampai ya, barakallahu fikum, dia masuk waktu sore, maksudnya apa? Dia akan terlindungi dari syaitan sampai masuknya waktu sore. Jadi kalau dia baca pagi, dia akan terlindungi di waktu sore. Kalau dia baca di waktu sore, dia akan terlindungi sampai waktu pagi dari godaan syaitan tadi, barakallahu fikum. Nah, ini salah satu bagian daripada zikir pagi dan petang. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian manfaat yang berikutnya dalam satu hadis ini. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa rajulun 'amila aktsar minhu. Ya. Tidak ada seorang pun ya yang tidak ada yang datang seorang pun yang lebih utama dari apa yang dia kerjakan kecuali seseorang yang melakukan ya yang melakukan mengamalkan lebih banyak lagi daripada zikir tersebut barakallahu fiik. Nah, ya, jadi tidak ada orang yang lebih utama daripada orang yang sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada orang lebih utama yang nanti dia akan datang di hari kiamat melainkan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, orang yang lisannya senantiasa basah dalam berzikir kepada Allah dan merealisasikan zikirnya. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Wa man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin 100 marrah." Dan barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi dalam satu hari 100 kali, hubbat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr, masyaallah. Ya. Barang siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdihi dalam satu hari 100 kali, maka akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya, wa in kanat mithla zabadil bahr, walaupun kesalahan-kesalahannya itu bagaikan buih di lautan, barakallahu fikum. Masyaallah. Ya. Masyaallah. Nah, ikhwan fil din rahimahumullah. Ya. Antum tahu buih? Ya. Antum bisa hitung berapa banyak ada buih di lautan itu? Tidak mampu kita menghitungnya. Bahkan teknologi canggih pun tidak mampu bisa menghitung berapa banyak buih yang ada di lautan itu. Dan bayangkan ikhwan fil din rahimahumullah, kalau dosa kita tatkala nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala sebanyak buih di lautan, maka dengan kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hapuskan, Allah akan gugurkan, barakallahu fikum, semua kesalahan, semua dosa-dosa kita yang bagaikan buih di lautan itu, barakallahu fikum. Ini hadis sahih. Artinya apa? Janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam terhadap orang yang semangat berzikir kepada Allah. Ingat ya, berzikir dan merealisasikan zikirnya. Karena kalimat-kalimat zikir ya semua mengandung kalimat tauhid, mengandung realisasi tauhid. Maka jadilah ahli tauhid. Barakallahu fikum. Ya, nanti jangan dikata, "Oh, ustaz itu banyak orang yang zikir. Bahkan punya majlis zikir." Ya, barakallahu fikum. Bahkan zikirnya masya Allah ribuan orang datang ke majlis zikir. Ya, barakallahu fikum. Maka perhatikan. Ya. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia ucapkan? Dan bagaimana kata caranya? Dan sudahkah mereka mereaksikan apa yang mereka ucapkan? Atau hanya sekedar berzikir? Ya, karena sudah dibuat jadi musik. Ya, sudah dilantunkan dengan nasyid-nasyid. Sehingga lisannya seperti nyanyi gitu. Ya, menikmati lantunan musiknya sebenarnya. Tapi isinya dengan solawat-solawatan. Apakah seperti itu? Ya. Ingat, semua keutamaan ini, semua keutamaan zikir akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa keutamaan yang sudah kita sebutkan apabila dia mengucapkannya dengan zikir-zikir yang sesuai dengan nas-nas yang sharih yang jelas datangnya dari Nabi alaihi salatu wassalam dan ya tata caranya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan dia merealisasikan, mewujudkan, mempraktikkan apa yang diucapkan dari kalimat zikir tersebut, maka dia berhak mendapatkan berbagai macam keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah. Ikhwan fil din rahimahumullah, mungkin sampai di sini dulu karena faedah nomor 32 masih ada hadis yang berikutnya yang mendukung, yang menguatkan tentang keutamaan dari manfaat ataupun faedah dari nomor 32. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Sekali lagi ikhwan fil din rahimakumullah, kami nasihati untuk diri kami pribadi kepada jemaah sekalian, bersemangatlah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan realisasikan zikir itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan sekian banyak keutamaan zikir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.